Pembahasan sukun dan tasydid. Baik, kita masuk pelajaran baru. Nah. Pelajaran kita adalah tentang bacaan izhar qamari atau hukum izhar qamari. Ya. Lam dibaca jelas. Ya. Bila di atasnya ada tanda sukun, hamzah wasolnya dibaca fathah jika di awal bacaan. Nah, jadi ini pelajaran yang berkaitan dengan hukum al. Ya. Al itu alif dan lam. Ya. Al itu apa? Alif dan lam. Lebih tepatnya kita baca al. Ya. Al itu bisa dibaca dengan idhar atau dibaca dengan idgham. Ya. Baik, idgham nanti kita bahas. Sekarang kita bahas tentang idhar. Al dibaca dengan idhar, dibaca dengan jelas. Ya. Idhar pada al disebut dengan idhar qomari. Nah, coba apa arti qomarun? Rembulan, ya. Qomarun. Kalau kemasukan al, apa yang terjadi? Apakah lamnya masih tetap terbaca, terdengar dengan jelas? Al-qamaru, jelas atau tidak? Jelas. Nah, berarti ketika al masuk ke kata qamar, itu mengalami bacaan idhar. Namanya apa idhar? Qamari. Nah, baik. Al, ya. Lam dibaca jelas bila di atasnya ada tanda sukun. Ini yani kalau ada tanda sukun di atas lam itu menunjukkan lamnya mengalami bacaan idhar. Ya. Hamzah wasol dibaca fathah. Apa hamzah wasol itu? Ya, tadi yang kita katakan alif, ya, itu kemudian diberi istilah khusus. Alif yang ada pada al ini dinamakan hamzah wasol. Ya. Atau hamzatu wasol, hamzah wasol. Jadi awalnya memang alif, namun akan menjadi apa? Hamzah ketika wasol, ketika apa? Bersambung, ketika dia mengawali bacaan atau ketika dia menjadi awal bacaan. Nah, coba kalimat yang pertama pada halaman 31, ya, alif yang di awal itu kita baca hamzah fathah. Hamzah fathah bunyinya apa? A. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan keterangan di atas. Hamzah wasolnya dibaca fathah jika di awal bacaan. Nah, jadi semuanya dibaca al, al dan seterusnya. Nah, tanda hamzah wasol ya seperti itu. Seperti yang ada di atas alif itu. Ya. Itu sebenarnya adalah huruf sad yang dipotong. Ya, huruf sad yang dipotong, tinggal bagian kepalanya. Ya. Ya, karena wasol itu semakna dengan silah. Ya. Silah. Kata silah ini awalnya huruf apa? Sad. Oleh karena itu dijadikan potongan huruf sad ini sebagai tanda hamzah wasol atau hamzah silah. Jadi ini bukan harakat dhammah, bukan. Ya, namun tanda khusus yaitu tanda silah, tanda wasol. Nah, akan menjadi hamzah kapan? Bila di awal bacaan. Baik. Kita baca al-amru. Al-amru. Ya, lamnya jelas. Al-ithma. Al-ukhti. Al-ukhti. Al-ardha. Al-ardha. Ya. Empat kalimat tadi berawalan dengan huruf apa? Hamzah. Ya. Setelah al, hamzah. Al-amru, al-ithmi, al-ithma, al-ukhti, al-ardha. Ya. Yang bawah coba baris berikutnya. Al-barqa. Al-barqa. Al-ba'sa. Al-bahri. Al-bahri. Ha, bukan al-bah, tapi al-bah. Al-bahri. Al-bahri. Al-bukmu. Al-bukmu. Empat kata tadi setelah al huruf apa? Ba. Ya. Al-jam'u. Al-jam'u. Al-jismi. Al-jismi. Al-jahra. Al-jahra. Al-ju'i. Al-ju'i. Ya, empat kata tadi setelah al adalah huruf jim, sehingga bisa kita sebutkan setiap al bila masuk ke dalam kalimat yang awalnya hamzah, ba, jim, maka alnya dibaca jelas idhar. Apakah hanya tiga saja? Tidak, ya, ada huruf yang lain. Ya, pada halaman 32 ada huruf yang berawalan atau kalimat yang berawalan ha, alhamdu, lalu kha, al-khasmi, al-abdu, al-ghaitha. Halaman 33 ya. Ya, juga akan dibaca jelas bila setelahnya adalah huruf fa seperti al-faqra atau qaf, al-qatla, kaf seperti apa? Al-kifli, atau mim seperti al-mulku. Demikian pula huruf wawu hadaniya seperti al-wajri, al-huni, al-yammu. Ya, al-yammu. Jadi berapa huruf? Kalau dihitung ada 14 huruf. Ya. Ada berapa huruf? 14 huruf. Ya. Jadi dari halaman 31 sampai 34. Ya, halaman 31 ada 3 huruf. Kemudian 4, 3, 4 lagi, kemudian 3. Berarti jumlah berapa? 14. Ya. Apakah harus kita hafal huruf-hurufnya? Ya, sebenarnya tidak. Karena sudah jelas tandanya apa? Sukun di atas lam. Andai kata kita tidak menghafal huruf-huruf ini, insyaallah dengan tanda yang jelas, yaitu tanda sukun di atas lam, maka kita akan membaca lamnya dengan jelas. Itulah bacaan idhar qamari. Coba kita lihat kembali kepada halaman 31, ya. Apabila sebelum al ada kalimat, ada huruf, maka alifnya tidak akan berubah menjadi hamzah, namun hanya akan terlewati. Ya. Baik. Coba kita baca sedikit. Insyaallah kita akan akhiri dengan pembahasan idgham syamsi saja insyaallah. Ya, biar genap atau lengkap pemahaman kita tentang hukum al. Ya, coba kita lihat halaman 31. Al yang dibaca jelas, namun hamzahnya atau alifnya tidak berubah menjadi hamzah karena ada kalimat sebelumnya. Wal arda wa dha'aha lil anami. Baca. Wal arda wa dha'aha lil anami. Tidak kita baca wa al arda, namun langsung ke lam wal arda. Fi dhulumatil barri wal bahri. Langsung ke ba, lam ya. Fi dhuluma til, bukan fi dhuluma ti al barri wa al bahri. Baik. Cukup.